قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama yang minta dibukakan pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuh. Dan yang pertama yang masuk ke dalam surga dari kalangan umat-umat adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala syarihul allama Muhammad Khalil Harwas rahimahullah. Qawlu wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama yang meminta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliaulah yang pertama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana awwalu man yaqla'u babal jannah. Aku adalah yang pertama yang mengetuk pintu surga. Mengetuk, ya, minta dibukakan. Ya'ni awwalu man yuharriku halaqaha. Yaitu yang pertama yang menggerakkan halaqaha. Halaqaha. Tentu ya ikhwan, biasa ada pintu. Pintu rumah orang. Itu ada alat pengetuknya itu. Bundar. Tak-tak, jadi gak perlu pakai tangan. Ah iya. Ya. Nah itu yang dimaksud di sini halaqaha, yang semacam itu. Yang pertama yang menggerakkan halaqaha itu digunakan untuk mengetuk. Ada riwayat kana ashabu Rasulullah SAW kanu yaqra'una babahu bil adhafir. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengetuk pintunya Rasulullah dengan adhafir, dengan kuku. Pakai kuku. Nah. Jadi tidak pakai apa itu? Halaqah itu tadi. Hadis dhaif. Tapi sering disebut dalam kitab mustalah. Nah. Ya. Jadi beliau yang pertama yang menggerakkan alat pengetuknya. Taliban ayuftahalahu babuha. Meminta untuk dibukakan baginya pintu surga. Kama qala alaihi salam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa lafakh. Saya adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Dan bukan kesombongan. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wa la fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama yang dibangkitkan dari bumi yang dikembalikan rohnya pada hari kiamat. Ya, lalu muncul, jadi hidup kembali. Wala fakhr. Dan tidak, bukan karena kesombongan. Wa ana awwalu man yuharriku halaqal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama yang menggerakkan halaqul jannah, pengepak pintu syurga. Fa'adkhuluha, maka aku pun memasuki syurga. Wa yadkhuluha ma'i fuqara'u ummati, dan masuklah bersamaku orang-orang miskin dari kalangan umatku. Orang kaya masih tertahan 500 tahun. Nah, berkata pentahqiq kitab ini, sanad hadits ini dhaif. Diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Zam'ah Ibnu Salih. Dan dia perawi yang dhaif. Nah, namun tentang meminta ya dan mengambil alat pengetuk pintu surga tersebut sahih dari riwayat-riwayat yang lain. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Darimi, dan yang lainnya. Ya. Ya'ni ba'da dukhulir rusul wal anbiya alaihimu salatu wassalam. Yaitu setelah ya, masuknya para rasul dan para nabi alaihimus salatu wassalam, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk surga. Tapi setelah Rasulullah masuk ke dalam surga, bukan berarti umatnya langsung memasuki, tidak. Para nabi dan rasul terlebih dahulu. Tapi yang dimaksud umatnya adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, umat beliaulah yang paling pertama masuk setelah para nabi dan rasul. Ya. Makanya di sini beliau memberi tanbih, ai ba'da dukhulir rusul wal anbiya alaihimus salatu wassalam. Setelah masuk surganya para nabi dan rasul, yakunu fuqara'u hadhihi al-umma awwala an-nasi dukhulan al-jannah. Sehingga orang-orang miskinnya umat ini yang paling pertama masuk ke dalam surga. Alhamdulillah alal faqr, alhamdulillah alal maskana. Kalau masuk surga. Nah, lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu al-akhirun al-awwalun yawm al-qiyamah." Kami adalah umat yang terakhir tapi yang awal pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kami adalah umat yang paling pertama masuk surga. Maka di sini menunjukkan bahwa umat Rasulullah SAW walaupun umat paling terakhir, tapi mereka adalah khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dibandingkan dengan seluruh manusia yang dikeluarkan. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang terbaik, terpilih. Litakunu syuhada ala nas, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahidan. Wallahu a'lam bisawab. Ilahuna.